bicara. Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus cari hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung. Keadaannya minta ini minta itu dengan segala cara. Kadang sadar kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus jadi hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi hati.